50 languages. 62. 62. Mengajukan pertanyaan 1. Mengajukan pertanyaan 1. Belajar. Belajar. Apakah para pelajar banyak belajar? Apakah para pelajar banyak belajar? Tidak, mereka belajar sedikit. Tidak, mereka belajar sedikit. Bertanya, bertanya. Apakah Anda sering bertanya kepada guru? Apakah Anda sering bertanya kepada guru? Tidak, saya tidak sering bertanya kepada guru. Tidak, saya tidak sering bertanya kepada guru. Menjawab, menjawab. Silakan jawab, silakan jawab. Saya menjawab, saya menjawab. Bekerja, bekerja. Apakah dia sedang bekerja? Apakah dia sedang bekerja? Ya, dia sedang bekerja. Ya, dia sedang bekerja. Datang, datang. Apakah Anda akan datang? Apakah Anda akan datang? Ya, kami akan datang. Ya, kami akan datang. Tinggal, tinggal. Anda tinggal di Berlin? Anda tinggal di Berlin? Ya, saya tinggal di Berlin. Ya, saya tinggal di Berlin.